وأما الفعل فثلاثة أقسام: ماض ويعرف بتاء التأنيث ساكنة وبناؤه على الفتح كضرب إلا مع واو الجماعة، فيضم كضرب، أو الضمير المرفوع المتحرك فيسكن كضربت، ومنه نعمة وبئس وعسى وليس في الأصح. أدب فعل أدب إجمة سم. أدب الماضي في الأمر في المضارع، ويعرف dan في الماضي dikenal dengan ta ta'nis sakinah. Ta ta'nis yang sukun. Wa bina'uhu 'ala al-fath, dan dia mabni 'ala al-fath, ini fil asl. Kecuali kalau bergandengan dengan wawul jama'ah, maka dia mabni 'ala dhamm. Atau bergandengan dengan dhamir marfu' yang mutaharrik, maka dia isakkan mabninya 'ala sukun, seperti darabtu. Dan di antara fil madhi adalah ni'ma wa bi'sa wa 'asa wa laysa fil asah. Kita lihat syarahnya. Qala Ibnu Hisham rahimahullah fi syarahihi: lamma faraghtu min dhikri 'alamat al-ism wa bayan intisamihi ila ma'rab wa mabni wa bayan intisam al-mabni minhu ila maksur wa maftuh wa madmum wa mawquf, syara'tu fi dhikri al-fi'l. Kata beliau, ketika aku selesai menyebutkan tanda-tanda isim dan menerangkan pula pembagiannya kepada mu'rab dan mabni, yani ada yang mu'rab dan ada yang mabni, ini pada isim, wa bayanu tisamil mabni, dan yang mabni pun sudah aku terangkan pembagiannya, bahwa yang mabni ada yang mabni maksur, mabni alal kasri, ada mabni dengan kasrah, ada mabni dengan fathah, ada mabni dengan dhammah, dan ada juga mabni dengan mauquf. Apa itu mauquf? Ya, sukun, atau dengan kata lain tidak berharakat. Di sukun itu bukan harakat. Maka mabni ala sukun, yakni mabni ala mauquf, mabni dalam keadaan dia tidak berharakat. Maka setelah itu aku masuk untuk membahas penyebutan tentang fi'il. Fadakartu lahu an yanqasima ila thalathati aqsam. Maka disebutkan bahwa fi'il terbagi menjadi tiga jenis. Ada fi'il mudhari', fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il 'amr. Tentunya di sini disebutkan bahwa semestinya al-muallif rahimahullah sebelum menerangkan pembagian mestinya menerangkan dulu tentang definisinya. Iya kan? Dan alhamdulillah kalian telah mempelajari Tafsirannya atau syarah al-Jumu'iyah, dan di sana diterangkan apa definisi dari isim, fi'il, dan harf. Man yadhkur? Isim. Dalla al-musamma. Hey, walam yaqtarin bi ahad al-azminati al-thalatha. Isim adalah yang menunjukkan satu makna tertentu, satu musamma tertentu yang sama sekali tidak berkaitan dengan waktu, tidak berkaitan dengan waktu lampau, tidak berkaitan dengan waktu yang sekarang, tidak pula berkaitan dengan waktu yang akan datang, tidak berkaitan dengan tiga waktu ini. Mahwal fi'il? Sayyid. Fi'il sama juga ma dalla ala syai', yang dalla ala ma'na, ma yadullu ala ma'nan, lakin muqtarin bizaman. Fi'il adalah satu kalimat yang menunjukkan satu perbuatan, satu makna, makna hadats, yadullu ala hadatsin, menunjukkan satu kejadian, fi'il, dan berkaitan dengan waktu yang tiga, ada bentuk lampau, ada bentuk hari ini atau sekarang, ada bentuk yang akan datang. Berarti ini adalah fi'il. Kalau berkaitan dengan waktu berarti fi'il, kalau tidak berkaitan dengan waktu isim. Jadi ma huwa al-harf idza? Ayatul lazama. Mana yadullu ala ma'na fi nafsihi illa ma huwa. Jayyid. Al-harf ma la yadullu ala ma'na fi nafsihi. Huruf adalah sesuatu kalimat yang tidak mengandung makna pada dirinya. Berarti kalau sendirian enggak jelas maknanya. Seperti fi, ila, bi. Ini apa maknanya? Enggak jelas maknanya. Tetapi dia mengandung makna kalau sudah bergandengan dengan yang lain, seperti fil masjid, baru dipaham, oh maksudnya di masjid. berarti maknanya fi ghairihi, ma yadullu ala makna fi nafsihi bal fi ghairihi. Berarti sekarang yang kita bahas adalah fi'il. Ma huwa al-fi'il? Apa fi'il tadi? Sesuatu, kalimat yang menunjukkan hadat, kejadian tertentu atau makna tertentu yang berkaitan dengan tiga zaman. Apakah madhi atau mudhari atau amr? Kalau madhi bentuk lampau, kalau mudhari adalah untuk yang sekarang atau yang terus-menerus, sedangkan amr adalah sesuatu yang untuk akan datang. Ikhwanul Muslimin a'azakumullah, maka fi'il ada tiga macam karena berkaitan dengan waktunya tadi. Fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Kata Ibnu Hisham, wa dzakartu likulli wahidin minha 'alamatahu. Dan aku terangkan masing-masingnya tanda-tandanya yang menunjukkan kalau itu adalah fi'il madhi, itu adalah fi'il amr, itu adalah fi'il mudhari, disebutkan oleh beliau. Adalah 'alai yang menunjukkannya. Wa hukmuhu tsabit lahu, dan terangkan pula hukumnya. Yani hukum itu maksudnya apakah mabni atau mu'rab? Apakah minat bina atau i'ram? Diterangkan pula, berarti yang diterangkan dua oleh Munisham, satu tentang masalah tanda-tandanya yang menunjukkan kalau itu fi'il madhi, kalau itu menunjukkan fi'il mudhari, atau itu adalah fi'il amr. Tanda-tandanya apa saja disebutkan. Yang kedua hukumnya, dia mabni atau mu'rab? Maka mulailah beliau dengan yang pertama, yaitu fi'il madhi. Wa bada'tu min dhalika bil madhi, dan aku memulainya dengan fi'il madhi. Fadzakartu anna 'alamatahu, aku sebutkan bahwa tanda-tanda fi'il madhi adalah an yuqbalu at-ta'nits sakinah. Ini tanda pertama, yuqbal, menerima at-ta'nits sakinah. Berarti at-ta'nits sakinah ini bukan selalu ada pada fi'il madhi, tetapi fi'il madhi bisa menerima at-ta'nits as-sakinah. Seperti kalau kamu menyebutkan qa'ada, bisakah dikasih tak qa'adat? Bisa, berarti fi'il, berarti fi'il madhi. Seperti kita katakan fa'ala, apakah bisa dikasih tak ta'nits sakinah? Bisa, menjadi fa'ala. Kataba, kataba. Kharaja, kharaja. Kalau bisa menerima tak ta'nits, berarti dia fi'il madhi. Kalau isim, tidak bisa menerima. Seperti kitab, bisa dikasih tak bisa kita kitab bat, apa kitab but, apa kitab but, tidak ada. Lam yusma' indal Arab, tidak pernah didengar oleh orang Arab di dalam bahasa Arab. Maka ta'nits hanya masuk pada fi'il madhi. Pada fi'il yang lain, fi'il amr barangkali, uktub, mungkin tidak masuk ta'nits. Bagaimana? Uktub bat, begitu. Tidak mungkin masuk dalam fi'il amr. Kalau ini fi'il mudhari, yaq'udu atau yaktubu, mungkin kan jadi yaktubat masuk ta'nits? Tidak mungkin. Berarti ta'nits ini merupakan tanda-tanda bahwa dia adalah fi'il madhi. Kalimat yang bisa dimasuki ta'nits as-sakinah, ta' yang menunjukkan dia mu'annas dan tanya sukun. Kenapa harus ada kata sukun? Ta'nits, karena ta'nits ada dua. Ada ta'nits yang sakinah dan ada ta'nits yang mutaharrik. Bisa dhammah, bisa kasrah, bisa fathah. Ada enggak? Ada. Tetapi kalau yang sakinah, yaitu kataba menjadi katabat, itu ta'nits sukun. Ini jelas maksudnya pada fi'il madhi. Tetapi ta'nits yang tidak sakinah, yang dia mutaharrik, itu masuknya justru ke isim. Yaitu seperti kita menyebutkan kita menjadi kita batun, bisa enggak? Bisa, kita batun. Yang tanya ditulis dengan tak marbutah. Itu tak ta'nits juga, menunjukkan mu'annas. Fa'il menjadi fa'ilah. Katib menjadi katibah. Kalau laki-laki disebut penulis, katib. Tetapi kalau perempuan, katibah. Ini tak ta'nits bukan? Ta'nits. Apakah sakinah? Tidak, belum tentu, tergantung i'rabnya. Yani hadhihi katibatun wa ra'aitu katibatan wa marartu bikatibatin. Maka ingat, ta'nya harus dikasih keterangan. Ta'nits as-sakinah. Kalau dalam pertanyaan-pertanyaan atau ujian atau dalam imtihan. Kita tanya tandanya, kamu sebutkan tata ini salah. Kenapa? Karena tata ini tidak hanya tak itu, masih ada tak lain. Harus ada keterangan tata ini as-sakinah. Baik. Sekarang hukumnya, apa hukumnya fi'il madhi? Murattab mabni. Qala wa anna hukmahu fil asl al-bina. Hukum fi'il madhi asalnya adalah mabni. Hukum asalnya dia mabniyun. Berarti tidak berubah-ubah kalau mabni. Mabni alal fathi. Mabninya alal mana? Alal fathi. Mabni dengan fathah. Seperti kita contohkan tadi. Qa'ada fa'ala. Qa'adat fa'ala. Kataba kharaja. Semuanya mabni ala al-fath. Wa qad yakhruj anhu ila dhamm. Itu hukum asalnya, tapi kadang dia berubah mabninya ala dhamm, seperti kalau dia wadzalika idza tasalat bihi wawul jamaah, yaitu kalau bergandengan dengan wawul jamaah. Kataba dikasih wawul jamaah menjadi katabu. Gimana i'rabnya? Mabni al-murad. Mabni. Mabni ala mada? Fi'lun madin. Mabniun. Al-dham. Dan sudah kita terangkan kemarin. Kalau keluar dari asal, harus dikasih keterangan. Kalau alam asal, tidak perlu dikasih keterangan. Mabni al-fat, titik, selesai. Tapi kalau mabni al-dham, kenapa? Kenapa perlu ada pertanyaan begitu? Karena kharaja ilal asal. Kan asalnya dia fathah. Kenapa dia dalam keadaan sekarang mabni ala dhamm? Litisalihi wawul jamaah. Jadi kamu i'rabkan dengan kalimat fi'lun madin mabniun ala dhamm litisalihi wawul jamaah. Kaqaulika qamu wa qa'adu. Memang ada para ulama lain yang mengatakan tetap mabni ala fathah. Berarti kenapa dia dhamma? Aridun. Kenapa arid? Arid itu artinya sesuatu yang tidak asli. Itu domanya gak asli. Kenapa gak asli? Karena dia terpengaruh oleh waw. Sibuk dengan waw. Tidak mungkin kamu membaca dalam keadaan dia fathah ada waw. Susah. Maka dikatakan kata bahu gitu. Tuhan juga akhirnya kata bu begitu. Sehingga dikatakan mabni alal fathi al-qadar. Dianggap ada fathah di sana. Kenapa tidak muncul listiwali? Karena sibuk dengan waw yang setelahnya. Ini ada yang berkata begitu. Tapi kita berjalan di atas madhabnya mu'allif saja supaya tidak bingung. Bahwa mu'allif mengatakan bahwa dia mabni ala dhammah. Kharaja min al-asl, keluar dari asalnya karena bersambungnya atau bergandengannya dengan wawul jamaah. Wa qad yakhruj aidan ila sukun. Dan kadang-kadang keluar pula dari asalnya kepada sukun. Asalnya adalah mabni dengan fathah, tiba-tiba dia berubah mabni ala sukun, keluar dari asalnya, keluar dari hukum asal. Kenapa? Harus terangkan pula. Dia katakan apa sebabnya? Wa dzalika idza tasala bihi dhamirul marfu', yang demikian kalau bergandengan dengan dhamir yang marfu' dan mutaharrik. Dhamir rafa' mutaharrik adalah seperti tu dan ta dan ti atau na. Katabtu, katabti, katabna. Nah, katabta ini huruf yang di akhir adalah dhamir. Dan dhamirnya dhamir rafa'. Kenapa disebut dhamir marfu'? Karena dia pelakunya. Katabtu menunjukkan saya yang melakukan. Katabta, kamu yang melakukan. Katabti, kamu perempuan yang melakukan. Katabna, kami yang melakukan. Berarti dhamir-dhamir ini adalah dhamir rafa', dhamir marfu', karena dia sebagai fa'ilnya. Khalifatina azakumullah disebutkan di sini dengan kalimat awna sukun wa dhalika idha tasala bihi dhamir marfu' al-mutaharrik ka qawlika kuntu wa kuntu wa qa'adtu wa qumna wa qa'adta. Dan juga termasuk di dalamnya dhamir rafa' adalah nun niswah. Qumna wa qa'adna. Maka dia menjadi mabni ala sukun. Maka kalau kita mengi'rabkan, kita katakan kumtu, bahwa dia adalah fi'il madhi mabni ala mada? على السكون على قول المؤلف طبعا على السكون لماذا؟ لاتصاله ضمير المرفوع المتحرك أو ضمير الرفع المتحرك. طيب وتلخص عن ذلك أن له ثلاث حالات dan diringkas bahwa fi'il madhi ada tiga keadaan. Itu ringkasannya. Apa tiga keadaan? Bisa mabni al-fath, bisa mabni ala as-sukun, dan bisa mabni ala dhamm. Bisa mabni dengan fathah, bisa dengan sukun, bisa dengan dhammah. Walamma kana min al-af'al al-madhiyah mukhtalafa fi fi'liyatihi nasastu 'alayhi. Dan karena di antara fi'il-fi'il madhi ada yang diperselisihkan oleh para ulama, ada yang dipermasalahkan kefi'ilannya dan apakah ini fi'il madhi atau bukan, maka nasastu 'alayhi, maka aku pun menyebutkannya dengan nas. Wa minhu ni'ma wa bi'sa. Aku sebutkan ni'ma wa bi'sa wa 'ata wa laysa. Wa nabbahtu 'ala anna al-ashah fi'liyatuhu. Dan aku sebutkan bahwa yang lebih sahih, ini menurut pendapat yang sahih, bahwa mereka adalah fi'il madhi. Wa huwa arba'u kalimat, yaitu ada empat kalimat yang dipermasalahkan oleh para ulama, yang diperselisihkan apakah dia fi'il atau bukan, yaitu ni'ma, wa bi'sa, wa 'asa, wa laysa. Kita bahas satu persatu. Amma ni'ma wa bi'sa, adapun ni'ma wa bi'sa yang sudah kita sebutkan bahwa dia mawdu'un ala dhan dan mawdu'un ala madah, diletakkan oleh orang Arab kalimat ini untuk memuji atau untuk mencela. Bi'sal khatibu an, sejelek-jelek khatib adalah kamu, kama fi riwayat. Dan dikatakan kadang-kadang ni'ma, ni'mal abdu kada wa kada, sebaik-baik hamba adalah yang begini. Itu ni'ma wa bi'sa. Dhahab al-Farraq, Al-Farra berpendapat, wa jama'atun minal kufiyin, dan sekelompok dari orang-orang Kufah, ini para ulama ahli nahu dari Kufah, berpendapat, ila annahuma ismani, bahwa kedua-duanya adalah isim. Wastadallu ala dhalika bidukuli harfil jar. Mereka berdalil, kenapa dia sebut isim? Disebut isim karena bisa dimasuki huruf jar pada keduanya, pada nikmat dan pada biksa. Bagaimana dimasuki huruf jar? Di dalam ucapan orang Arab, kaqaul ba'dihim, ucapan sebagian mereka, waqad bushira bibint, ketika dia dalam keadaan diberi kabar gembira bahwa dia mendapatkan seorang anak, tetapi anaknya perempuan. Apa kata orang Arab? Sebagian mereka berkata, wallahi ma hiya bi ni'mal walad. Demi Allah, ini bukan sebaik-baik anak, karena mereka mengharapkan laki-laki. Tiba-tiba lahir perempuan. Ma hiya bi ni'mal walad. Ada kalimat bi di sana. Bi ni'mal. Bagaimana mungkin ada huruf masuk ke dalam fi'il? Demikian kata Al-Farra wal Kufiyyun. Berarti ini isim. Bukankah fi tidak masuk ke dalam fi'il, tapi masuknya ke dalam isim? Maka mereka berpendapat isim. Waqal waqaul akhar, dan ucapan lain, waqad sara ila mahbubatihi, contoh kedua, ada seorang yang berjalan menuju tempat kekasihnya di atas seekor keledai, dan keledainya dalam keadaan batik usai, keledainya dalam keadaan lambat perangkapnya, jalan itu lemah dan lambat. Kemudian orang Arab ini berkata, nikmat sair ala bi'sal 'ain, atau nikmat sair ala bi'sal 'ain, sebaik-baik perjalanan tapi di atas sejelek-jelek kendaraan. Kenapa sebaik-baik perjalanan? Karena menuju ila mahbubatihi, menuju kepada kekasihnya, bahwa ini perjalanan yang betul-betul senang dia akan ketemu kekasihnya. Tetapi saya, kendaraannya kendaraan yang jelek. Di antara mereka berkata, nikmat sayru ala bi'sal 'ayr, bahkan jadi pepatah, kalau kita berjalan dengan perjalanan tujuannya yang menyenangkan tapi sayang kendaraannya jelek, maka dia akan berkata, dalam pepatah itu dia akan mengatakan pepatah ini dengan kalimat nikmat sayr ala bi'sal 'ayr, sungguh sebaik-baik perjalanan tetapi di atas sejelek-jelek kendaraan. Aina syahid, mana yang menjadi pembuktian oleh mereka, oleh Kufiyun dan Al-Farra, ala biksal ilm, disebutkan dengan ala biksa. Kalimat ala juga haram, dan haram huruf tidak masuk kecuali ke dalam isim, berarti biksa adalah isim katanya. Tetapi sudah disebutkan yang rajih. Apa yang rajih? Yang rajih adalah dia fi'il. Adapun untuk menjawab dua kalimat ini dengan takdir, yakni ala biksal air, ala air maqulu bihi biksal air. Nikmat sair atau kalimat yang sebelumnya, nikmal walad, yakni laisa bi waladin maqulu bihi nikmal walad. Jadi bisa ditafsir atau bisa ditakdir bahwa kalimat ala ala biksa al-ilm dikatakan ala airin, kalau ala airin maqulun bihi biksa al-ilm, yani di atas kendaraan yang diucapkan tentangnya biksa al-ilm. Demikian pula dijawab yang tadi, yaitu binikmal walad, juga sama. Binikmal walad, apa takdirnya? Biwaladin yuqalu bihi au yuqalu lahu nikmal walad. Tidak bisa disebut sebagai nikmal walad begitu. Tidak bisa disebut anak yang nikmal walad. Baik, kita masuk kepada laisa. Wa amma laisa fadhahab al-Farisi. Adapun laisa, maka berkata al-Farisi fil halabiyat ila annaha harfun aw harfun nafi li manzilati ma. Kata al-Farisi bahwa laisa adalah huruf nafi, sama kedudukannya seperti ma. Ma nafiyah maksudnya. Wa tabi'ahu ala dhalika Abu Bakar ibn Syuqayr, dan diikuti oleh Abu Bakar ibn Syuqayr, sehingga mereka menganggapnya itu adalah harf seperti harf ma, ma nafiyah. Tetapi yang rajih sebagaimana dikatakan oleh Hisham adalah dia fi'il. Wa amma 'asa, adapun 'asa, fadhahab al-kufiyyun ila annaha harfun harfu tarajjin bimanzilati al-'alla. 'Asa juga dikatakan oleh kufiyyun bahwa dia harfun juga, huruf juga, sama dengan huruf tarajji. Apa huruf tarajji? Huruf yang menunjukkan harapan seperti la'alla. Wa tabi'ahum 'ala dhalika ibn Sarraj, dan diikuti oleh Ibnu Sarraj. Baik, bagaimana bantahan Ibnu Hisham? Qala Ibnu Hisham rahimahullah, "Was-sahihu anna al-arba'ata af'alun." Yang benar adalah bahwa empat-empatnya, keempatnya adalah fi'il-fi'il. Bidalil. Apa dalilnya? Ittisalu ta'i ta'ni. Kembali pada kaidah. Apa tandanya fi'il madhi? Duhul yaqubun ta'i ta'ni. Hati-hati, tidak boleh salah, tidak boleh ditinggalkan kalimat qabul. Kalau kamu menyatakan tanda fi'il madhi adalah ta'u ta'ni, keliru, salah. Sebab kadang-kadang fi'il madhi tidak ada ta'u ta'ni. Berarti harus kita sebutkan bisa menerima. Bahwa tanda fi'il madhi bisa menerima ta'u ta'ni. Baik, sekarang huruf kalimat-kalimat ini, apakah bisa menerima ta'u ta'ni? Kalau Indonesia, bidalil ittisal ta'u ta'ni sakinah bihin, bahwa ta'u ta'ni bisa bergandengan dengan keempat kalimat tadi. Kaqaulihi alaihi salatu wassalam, seperti ucapan Rasulullah SAW, man tawadda'a yaumal jum'ah fabiha wa ni'mat, wa man ibtasala falghuslu afdal. Barang siapa yang berwudu di hari Jumat, maka fabiha wa ni'mat, itu bagus. Barang siapa yang mandi, maka mandi lebih afdal. Maka yang Maksud dari hadis ini, man tawadda'a yawmal jum'ah fabi rukhsati akhadha. Barang siapa yang berwudu di hari Jumat, dia mengambil keringanan. Barang siapa, dan dikatakan itu nikmatur rukhsah. Al-wudu, sebaik-baik rukhsah adalah wudu. Wa taqul bi'satil mar'ah hammalatul khatar. Atau kalimat yang disebutkan bi'satil mar'ah, sejelek-jelek perempuan, hammalatul khatar. Perhatikan pada dua jumlah ini. Bighaddin nazar an riwayatihi. Tetapi kita lihat lafadznya, bahwasannya di situ disebut nikmat dengan ta'ud dani, dan pada kalimat kedua bi'sat dengan ta'ud dani. Walaysat hindun muflihah wa'asat hindun antazurana. Ini juga sama, laysat dengan ta'ud dani dan asat juga dengan ta'ud dani. Berarti ta'ud dani masuk ke dalam empat kalimat tersebut, dan ini sebagai bukti bahwa empat kalimat tersebut adalah fi'il. Wa tarajjaha fi'liyatuhunna. Tarajjaha fi'liyatuhunna. Maka unggullah pendapat yang menyatakan kefi'ilan empat kalimat tadi. Wallahu ta'ala alam. Nanti kita akan sebutkan lagi keterangan tambahan dalam masalah ini, insyaAllah. Subhanakallahu wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.